Apa hukum memanjangkan kumis dan bolehkah mencukurnya sampai habis? Ya, memanjangkan kumis tidak boleh dan dianjurkan untuk memotong. Ya, jangan sampai lebih dari 40 hari kecuali sudah dipotong. Dan ulama khilaf dalam hal mencukur dengan mengerok habis, ya, khilaf di antara ulama. Tapi kalau dipotong jelas boleh dipotong, walaupun sampai pangkalnya itu boleh. Ya, adapun dikerok tadi ada khilaf di antara ulama.